Ada Juwana Audio, terima kasih. Ada juga Neo. Ada Neo Reka, terima kasih. Siapa dia kalau bukan Aca Kumala New Metro. Pasti aja.